Nabi niku teng Arab kurbane unta, teng mriki wong Pekalongan lahiré sapi kebo. Meksa kurban unta cekel polisi. Nyolong untane kebon binatang. Nggih ta? Lho, niki teng mriko cara berpikirnya gitu. Teng Arab sampai saat niki aurat niku ditutup ngangge jubah, ngangge cadar, niku aurat ditutup. Teng mriki ya nutup aurat. Tapi nek tutupe teng mriki kok jubah, sing wedok ra sida tandur, ra sida derep. Mulut tutupe ya ngoten niku sewek, pun. Lanang sarung, saruan dadi. Dadi sarung niku syariat, saringat to Jawa te sarung. Ini niku angel, saniki wong niku kadang ribut perkara niku. Yang Arab niku nek mangan kangge driji tiga wong sing didhahar kurma karo ro. Roti lah teng mriki soto nek driji tiga. Tauco ya kocar-kacir. Lha niki mulo ulama mana sih? Terutama santri-santri niku lho mulo ulama-ulama niku begitu nglumpuk ya wis kene. Biar semua orang punya kesadaran ulama, mulo dikelumpuk kegeke wadah jenenge Nahdlatul Ulama, cek ora lali. Lah awak dhewe niki muridé ulama, mulo dijak ngurut gurune tiliki, gurune tiliki, gurune tiliki. Akhire ora konslet, ibaraté ra duwe listrik, gelem bangun cagak, bangun trafo, cagak trafo, mlebu omah setrumno sak jerone meteran. Masih ana kabel gedhe sampean ngerti ana setrume aja disetrumno ning kabel gedhe. Niku TV-mu mbledhos. Nah saat ini tiang kathah mboten purun murut murite ulama langsung pengen tadi murite Kanjeng Nabi jenggote dinggo cingkrange lha kene meledas meledos mawon niki sing dadi perkara. Makanya tidak ada ledakan apapun dari kalangan santri wong pangkat murite ulama biasa. Kaya saat ini dhuhur. Niki nek murite ulama biasa yamene rum salat niku biasa. Gak biasa mawon, lebih biasa mawon. Ya menerung solat. Wong Kanjeng Nabi lengan tiga ke asolat ala waktu asolat iki sak dure waktu solat. Berarti nih solat dure iku setengah rolas tekan setengah telu. Lho nggih nek fikih kan ngoten niku jenengan usul fardhu dhuhri arba'a qadar. Allahu akbar. Ngoten niku nggih. Lagi ya kanau tisang sanjung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin teng asar ya ora apa-apa wong ndase ning jero salat dhuhur kok sik oleh sing penting ndase ning jero salat dhuhur lho sampean buka kitab fikih lho wong salat janjian wae oleh ning pasawah wong loro pak. Ayo mulai pak, oh bu, iki sorate wis mentek iki wektune. Sampean ku sholat sik pak, aku mau ngompol. Aku tak adus sik, langkin jenengan sholat engko aku makmum nggih pak. Ya bu, akhir bapake sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbal qiblati adaan imaman. Makmume rungono. Wong makmume gak adus. Terus Allahu akbar. Lah gak sak rakaat dengasar. Nah sing ibuke kan ndang rampung adus. Ya ora apa-apa kok begitu rampung atus langsung nyusul usul liver dhuhri arba makmuman ora apa-apa. Oleh wong wis janjian mau. Nggih, ning sing kaya ngene aja dige bendina ya. Lha mulo kiai ini biasa mawon sakniki lali pangkate. Lha mulo kiai mbiyen salat ya tenang wong pancen murid ulama ni panggonane ning sawah. Diundang setengah rolas isih teng sawah. Mula kiai mbiyen nek ngundang setengah lho. Loro wis biasa. Allahu akbar Allah akbar. Eng. Nek rung teko-teko, Rabbana. Toleh ndi makmum. Ana siji teko malah udut. Ya kiyaine ya pegel ya dinteni. Tombo ati pegel nambah niat ini dewe ini lah dene kok ora teko-teko diamuk akhirnya diuruki anjang-anjang lah anjir andal teko loh ini loh uang itu takok kenapa kok ono ngene ono pujian ini kira-kira asale kondi lu ini diurut muridnya ulama. Terus sholat ya. Allah akibau warap gaya kaya napa mawon nek muridnya ulama hasilnya podo. Wong kak bae ado. Nek muridnya nabi kan kak bae parek mriko cerak gitu. Allahu Akbar masih kukur-kukur kak bae ning ngarep mo. Mata mula wong Wahabi ku nek sholat ngaku maca SMS barang ora apa-apa. Wong kak bae ning ngono-ngono kok. Lha kene ado meng fawallu wajhaka lho ya. Mula Allah sampai Allah akbar. Ya sami, mripate sing didelok ya tetep tembok, tetep cecak. Kupinge ya ting-ting bakso. Lho niki ini perbedaan murid Nabi dan murid ulama padha pengikut Nabi. Gitu. Sahabat apal Quran. Gitu. Oh, sahabat apal dawak dhewe nang dikongkon karo Nabi napa? Baligh anni walau a. Ayo sampe no teko aku senajan sak ayat. Mula-mula mak gawe cara dhewe-dhewe. Sing nyampekno sak Quran jenenge pondok Tafsidul Quran. Sing nyampekno sak Yasin tok jenenge sekolahan Yasinan. Sing bagian nyampekno Kulhu jenenge sekolahan tahlilan. Sing bagian nyampekno Bismillahirrahmanirrahim sekolahane jenenge suwuk loro untu. Duwe dhewe-dhewe kita ne. Nek sing ora kebagian pelas sing bodho-bodho ibu-ibu ben kebagian Quran diulangi nek jawab bojone Bu Nun. Iki Quran. Lha niku nek gak wong Jawa ora ono, kan ado. Kudu pinter. Tiang Arab kon bungkus sumuk banyu zam-zam ra iso. Wong Arab niku nek banyu zam-zam langsung diombe. Nah nek wong mriki kudu dibungkus, dilakban, didelesepno. Lah mulo nek bagian bungkus pasrahno wong ado. Maka orang Islam di Nusantara niki pinter bungkus mulo nek ra paham bungkus mriki mesti dikira isine niku ora Arab, ora nanu niku. Wong semelar kemarin dadi semeleh wong mriki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dadi aja lali sangkan paraning dumati. Lho samir ala khairin fatruk anil bago dadi semar gareng petruk ba Bagong, nek ora ngerti wis to mulo nek pengin takok Islam Indonesia teko nang santri Nahdlatul Ulama aja takok liyane mesti keliru. Wong pancene ge anyar teko. Lha kita akhir bocor kabeh. Kiai yang duwe cara wong ben bocore niki ketambalan. Dijak zikir, la ilallah. Nggo nambal bocor niku wau sing ngono. Bakso ana napa niku wau. Lah ana sing protes muridé Nabi aku maca hadis nek zikir meneng ngene. Lah yo ngerti aku yo ora. Wong muridé Nabi zikir meneng ini ati ni nang Gusti Allah. Muridé ulama jak menengi turu. Lho wal jamaah e se peje. Ora manut. Terus ora muni, meneng ketop-ketop ngene tok. Lah ya sing sepuh-sepuh lah yo ora krungu yo le nirokke piye. Tuku tas be Mbah. Heeh, lah maca napa? Mbah. Lha mulo kiai dipikir-pikir ngerti kono takbir. Wah. Kiai dilokno ora paham Quran takbir kok ngene. Lha kene ya ngerti. Tapi kan kita ini muridnya duwe murid santri, muridnya ulama ana Allah Akbar. Ya iku nyetop apa lho. Lha duwe cara dhewe. Poso, sesuk niki poso. Poso niku nek teng Indonesia dalile niku sing terkenal ora kutiba. Dalil kutiba niku lak dalile wong Arab kutiba alaikumus siam. Nek teng mriki mboten patek terkenal dalil niku. Sing terkenal niku naumuso imin iba. Datun turune wong poso iku iba. Ibadah niku mawon anger kula krungu pengajian poso niku. Akhire sebab naumuso imin ibadah to anger poso do turu mbang. Bangkong kiyaine sepi. Mula akhire ben rame tukokne mercon. Engge akhire dar mulo Pak Bupati bikin perda nggih. Sesuk nek ana wong merconan lan Ramadan aja ditangkep. Karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah nang Indonesia ne sami mawon. Ini Indonesia tolong makane Indonesia niki damai, sejahtera, sentosa, haji. Sami mawon teng mriko tapi haji mriki niki rada aneh. Kiai ini kan mumet ditakoni, yai, apa? kok boten budal-budal kula. Ngantri piye? Ngantrine 20 taun, Yai. Ya ini aja jawab ya ora iso to. Akhire ya wis ben lega atine, tukokno gambar Masjidil Haram wis nang tuku gambar nang template nang omahmu ngono. Ora ndelok, wah aku sesuk rono. Ngono niku to. Engko nek wis tambah ngrangsek le takok kiyaine mumet wis ngene-ngene wae. Ayo ayo ayo. Ben rodok lega latihan, ayo. Akhire labbaik Allahumma sajjan. Nganggo kain ihram tapi ning alun-alun peka longan. Jenenge manase ka? Haji. Lha niku diterno sak kampung ning alun napa ning Dono Hutan so. Solo sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun bina. Lha biasa ning Indonesia. Lah ini kadang kita ini kok ya kok adanya apa? Ya sami to kaya sampean iki mau apa kelompok. Kita ini kan udah enggak ketemu nabi, ketemune para ulama mulai dijak sowan ning kuburane, ketemu para ulama. Lah jarak yang jauh nih ya menghasilkan kerinduan. Kerinduan ning Kanjeng Nabi niku ora iso diempat. Kita kangen. Tapi wong kangen nang ra petuk iki terus piye ceritane? Lah ya akhirnya meng nyebut-nyebut tok rek. Sing bodho sing ning desa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Nina ni Senin rolas mulut. Nah niku sing bagian desa-desa. Lha ni ulama ni ulang, sing santri ya gampang. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Santri sing duroran ya. Wassalamun mustamirun kulakini antan jantat. Santri nom. Ini santri tua ya. Halo ya Nabi. Hai salam alaika ha Rasul. Santri tua. Itu anone ning Indonesia. Di tempat lain gak ada. Ibu-ibu yang senengane dangdutan ya. Ya Rasulullah salamun alik ini kula duhai senangnya pengantin baru lundang dutan sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angiak numpak perahu lah Jawa. Lah ini bentuk-bentuk kerinduan terus ono Habib Lutfi, ono Habib Syekh. Niki saking Yaman generasi Yaman. Lu apik-apik. Habib Syekh apa meneh? Ora ono swara apik dene kaya Habib Syekh. Diulangi, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Angel kalau ora iso. Oh, korokane seje. Kula nek bisa kan iso. Ora iso kula meng metune kok kok ngoten niku lho. Lah tiyang Jawi niki mboten ngerti iki model opo ngono. Tapi seneng. Akhire saking senenge teko ning alun-alun tapi ora paham. Akhirnya ya teko kono anu nggawa gendera ngono mawon. Ya nana. Wah, akhirnya genderane muka kabeh ana gendera sleng, ana gendera Iwan Fals lho. Ini fenomena Indonesia. Ojo disalah-salah no. Niki lho ya Allah, niki betul-betul kaya Mbah Nurul Anam ini meletakkan yang seperti itu tinggalane cetok isi lho. Santri kabeh. Lho ngene iki kadang barange lho ana. Makanya kalau kita berpikir itu namanya berpikir deduktif induktif. Cara wong sekolahan. Ora ngerti sampean ora sekolah. Jadi barange ana, nek barange ana kira-kira asale piye? Sami kayak kita. Kadang kita ngelihatnya itu contoh ya kayak keris. Keris iki barange ana. Keris itu sunduke niku logam bintang leleh di suhu 15.000. Lah saiki iki kak Krakatau steel itu 2500 sampai 3000 derajat. Lah biyen wong Jawa le meluluhkan batu bintang itu teknologi ini piye? Lah kan sampeyan nek goleki. Barange ono. Wong Jawa kok pinter iki sebabe apa? Goleki. Wong Arab nek ngarani pari rus, nek ngarani wong Inggris ngarani rice. Nek wong Jawa nek isih ning lemah jenengane pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek wis digiling jenenge ber. Nek sing giling cuwil-cuwil jenenge menir. Buntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Diublek-ublek jenenge bubur. Ngono silite gosong jenenge intip. Nek didang jenenge sego. Gondol cecek siji jenenge apa? Lu kok Jawa, ini kan mesti bahasanya lengkap. Mula Quran niku petuk basa Jawa beres, mula sampean nek ngaji tafsir sing apik ngangge basa Jawa. Lengkap mula basa Jawa niku. Ngene to. Wong Arab ngarani sakata tiba, wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengarep ya nyungsep. Nek glundung-glundung jung Jungkal, nek lambene lematok nyosop. Nek mengguri gap. Nek mrene nglem. Lho nek ana ming sakopo ngono to. Wong Inggris sleepy, wong Jawa. Wong Arab naum, wong Jawa ya delok. Pak Bupati nendra, para kiai nendra. Ngisore titik sare, ngisore meneh tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Anek copet, micet, batang. Lho ini adalah kelengkapan wong Jawa sing duwe ngono ku. Ngerti? Lho niki bahasa. Mula bahasa Indonesia mawon nek petuk basa Jawa mati. Ayo basa Indonesiane kunduran trek apa? Bahasa Indonesiane ngentit to. Ngentit apa ngentit ya raon pelayu kepising pecirit-cirit ngono ya ora iso da ini da yang nggih. Nah ini makanya kita ini punya banyak sekali perbendaharaan yang hari ini orang sudah tidak paham. Makanya saiki ono sing komplain nabi kok anta Samson anta Badrun gulu berlebihan musyrik. Iki kan orang-orang nek cara kula wong ngene iki taat peraturan lalu lintas tapi gedeng karo polisi. Dadi taate ora umum tapi karo polisi gedeng. Lho iki ana wong seneng nabine lho kok dipomplene. Ana sing jengking-jengking ngene. Wah, joget nabi kok dijogeti. Menengo to. Ini kan apa umat sedang menyampaikan bahasa cinta. Lah bahasa cinta iki aja didelok teko ilmu fikih. Ora gaduk. Ini kan menyampaikan dengan ungkapan cinta. Lek ungkapan cinta didelok kok fikih, ya bubar. Anta Samsun, anta Badrun ini kan bahasa cinta. Lah nek bahasa fikih ya bubar nabi padakno srengenge. Ya bubar. Kaya fikih misalnya delok ungkapan cinta, Dik, sehari aku enggak ketemu denganmu, mati aku. Lah iku nek didelok teko ilmu fikih lak wis musyrik, mosok ra petuk sedina ae mati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Iki kan Syekh Siri saking kangene karo nabi ngantek setruk. Begitu dirangkul nabi kayak ibu rda diselimuti, sudah ndak ingin pisah lah. Pisah lagi mulo nang ndi pengen bareng karo nabi lah saiki wong opo sering opo to ya dul. Sampai lungi to niki lho. Lho kapan kita Roma Irama? Niki radio Sunita kan gak tahu mriki nggih. Roma Irama begitu mengungkapkan cintanya sama kekasihnya yang sudah mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik loh. Memang nabi kok yang ngerti rumusin dunia. Ini gitu. Orang rindu dengan kekasihnya itu pasti langsung pengin takok Gusti Allah. Padahal di SMS wae iso, tapi kurang serem takok pengiran karena pacar hilang. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba. Lu kayak gini. Ini bahasa umat terhadap nabi gayane dhewe. Ono sing tapi ngene-ngene ya. Tangane pegel ngene-ngene jempole. Wong Pekalongan kan ngono ya ngapal. Assalamualaikum ya Rasul. Wer bareng pegel ngene. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama tahu dulu. Makanya meletakkan dasar-dasar keislaman di Nusantara para ulama mengajarkan sesuai dengan standar muridnya ulama ala qadri ukulihim. Iki lho. Lha mula awak dhewe niki ziarah. Ini cek ero lho ini lho. Mbah Nurul Anam ini sambungan kita sing nyebabke kita sampai pada Rasul. Lho, nah ning ngene, oh iya ning ngene, ning ngene. Lah sing kono, emo langsung muridnya Nabi ngono jenggot langsung dinggo. Patok cingkrang dinggo. Mula akhire ya petita, petiti ngono. Sing para wali niku teng mriki wis menanam Islam dengan prinsip mataluhum fit Taurat wa mathal mithil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul. Ku Islam wis koyo tanduran ditanam. Lah sing anyar teko niku langsung jiko sak ngarepe. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum taruhum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud terusane mataluhum fit Taurat. Lah ulama-ulama wis kan kene wis biyen kok ngono. Ndene lho mulo. Nek mulo kita niki diulangi ayo jaro. Ayo khol, cek gak lali pangkat. Pangkate sampean petuk siratal mustaqim aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lu enak kok Quran wis ngulang. Cuman sing anyar teko niki lak modele kula mboten ngerti niku sing ngulangi sapa biyen. Apa nek iki koyo wong Yahudi akhir apa? Dalil apa? Dalil apa? Lah kita ndak pernah nanya, kenapa? Karena kedudukan setelah Rasulullah niku jenenge tabe, penderek. Lah awak dhewe kelasé penderek wae lho kok tok takok ngopo to? Wong adene iki tabe, derek jak khol ya khol, lungguh ya lungguh wong penderek lho lungguh ngene gitu. Kebagian berkat ya alhamdulillah. Ora ora apa-apa wong penderek kok cerewet. Nah sing mriko wis ndak mau berkedudukan sebagai penderek. Penderek pengen takok iki dalil ngene iki ora penderek. Adewe ini penderek penderek ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Lho penderek lah sak niki niki mulo sing ayem karo awak dhewe. Kenapa? Karena masih mengikuti jalur setelah Rasulullah. Ittiba ittiba ittiba lah adewe meng penderek. Ya mulo pengen derek ini lah adewe pengen derek Pak Nurul A. Anam ya wis penderek sing model nguyu masjid mau ya mesti ni ya. Ya ora apa-apa umpamine penderek kelas mriki kok. Ana sing senengane maghrib tok ya enak. Ana sing senengane gek setahun pisan riyo ya ya eh. Eneng. Lumayane wong penderek kan. Apa meneh Nahdlatul Ulama? Lah nek wis muni NU ya truk sakmene gedene penumpange macem-macem. Lho NU niku paling gedhe kendaraane wong murid ulama. Mula penumpangnya ya ada yang sembahyang, ada yang nguruh. Ya macem-macem. Biasa mawon. Kulon ini ya syuriah ya. Sami mawon, kulon ini ya syuriah. Tadi ini ya. Kulon apal kayaknya wong NU ini. Itu kayak kendaraan besar yang bisa dinaiki semua orang ya. Karena NU ini. Bantar dadu numpak. Ini numpak ke apa? Makanya melakunya alon. Kleneng, kleneng, kleneng. Pelan, nah sing liyane ini kan penumpangnya saidek. Sing oleh numpang sing ora cingkrang ra entuk numpak. Ora jenggoten ra entuk numpak. Lah mulo penumpangnya cilik, mulo mlayune banter wing wing wing wing wing. NU pelan glendeng glendeng glendeng. Tapi kok begitu wis saking alone ngerti lho kok ana tabrakan iki apa? Oh sing mau banter mau nabrak wis. Apa lho nabrak sapi ternyata sing nabrak sapi. Nabrak fustun-fustun, ada yang nabrak Pancasila, karena lo nabrak santri enak, enak, tenang, gendeng, gendeng ya, biasa ya, gitu aja kok repot. Mulut tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah besar, tambah besar. Yalah, ini mari kita jaga. Termasuk kalau itu pengen beling wawun itu kalau sak mobil kali Pak Budi, Budi Jaya. Nah, kali Pak Budi Jaya di wong e mana ra. Nah, itu ternyata mbiyen mantan pendeta. Terus tak takoni, sampean pidato ora ngono to. Mbiyen begitu mlebu Islam dikongkon pidato ora. Mboten. Oh ya wis slamet sampean. Nah, saniki niku ana pendeta-pendeta lagi mlebu Islam langsung dicekeli mik kokon pidato. Wah, akhire kene sing ruwet niku. Lu padahal kalau kita pengen tahu gambaran orang lain, niku ning Quran niku jelas walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Belajar agama orang itu lu pelajari. Ojo kok saiki anggere wong mlebu Islam kok pidato. Padahal di dalam agama yang sebelumnya dia sama sekali tidak punya pangkat dan kedudukan. Akhirnya begitu cerita, ya ceritanya wong bento-bento niku mawon akhirnya. Coba nek sing mlebu Islam niku pas paus ngoten niku lha ceritane apik. Lah iku ya Felix yo ngono iku ning agama Kristen ni apa pangkate ora cetha. Begitu mlebu Islam iso-iso elek-elek agama Kristen. Akhirnya kene mendapat gambaran agama orang itu kok wong bento-bento ngoten niku. Akhirnya kita punya lakum dinukum waliyadin tapi senenge walantar do angkal yahu dualan nasara ora iso rukun. Nabi ae ngrukunke semua orang. Gitu. Lah niki niki mau tak takon ya Gusti. Men biyen dadu mboten ya wis slamet ta. Lah niki kata wong lagi melu Islam pidato. Pidato. Elek-elek agamane tok isane niku. Akhire wong kon rukun ya wis ta wong lakum dinukum. Lihat ini aja ngono sih sebulan. Ngono ku NU ya biasanya ora pati ya nek ngono iku. Sing sering ngono ku liyane NU. Ana wong Abdul Aziz lagi pindah saking Hindu, wong kon pidato. Kulo ndelok sakanane Islam iki dianggep kaya Hindu. Kaya Hindu, persis kaya wong bar pegatan nih kok. Delok wong wedok apa ya kaya bekas mantannya. Saking sik traumane to. Lah ini mlo Pak Bupati lho itu bikin aturan ya kayak gitu itu ono. Nah inilah. Nah, Islam ini tau to lah mulo nek donya saat ini butuh kaya ngene iki donya ini bergerak ke sini semua. Kaget gue lho, Turki ini gue lho, ngerti begini. Oh, no selawat badar. Resmi acara kenegaraan selawat badar. Yo nek gak ana wong NU wis tekan kono. Biyen kene nggawa burdah teko kono, saiki tek wong kene digawa reko nek kono. Lho, sarung saiki laris wisan ning Arab niku atah wong sarungan. Ternyata sing sarungan kuwi ora wong Indonesia ternyata. Wong Suriah, wong sarungan. Wong Yaman sarungan. Sesuk niku kita itu yang kayak begini-begini ini jadi percontohan karena keruntuhan Islam di dunia ini enggak bisa dibendung. Nah, yang mampu menunjukkan Islam niki rahmatal lil alamin nggih karek. Nggih sik Indonesia ngeten iki sing wonge pesek-pesek rembes. Ya karena ngerti juntrunge niku. Nggih, ngerti juntrunge amma ba'du. Bah bon mukadimah ngaji rampung. Lho niku wong gek pemanasan kula. Lederek mulai. Lagi ayo ngaji ini kula enten amma. Nah kula wau pun dereng. Nah kayak ini kula kayak amma. Wong ini kula. Lho enggak lah kita dudukkan dulu persoalannya. Lho ngaji khol itu buri. Lho kan kholnya baru lanam. Jadi ya durung jam pinten kia. Aduh kok jam setunggal. Jadi ngeten iki. Ini sak titik mawon. Kita kadang melihat perbendaraan makam itu. Kita itu susah. Hari ini Indonesia nih. Banyak khol-khol ngeten iki ini ndak pisan pindho. Itu sampai pada satu titik, itu lagi ketahuan. Sebab nopo? Islam teng Indonesia niku sing mlebet kawitan. Setelah Hindu niku sing mlebet kawitan niku Islam sing iso diterima karo wong Jawa. Wong Jawa niku Hindu niku semakin berdekatan dengan yang Widi niku tambah simbole ilang. Lah Islam teko kok dengan simbol-simbol keislaman wong Jawa moh. Mula sing iso mlebet mriki niku kawitan niku tarekah, tasawuf. Dikenal kanthi nami tarekah malmatiyah. Nah tarekah malmatiyah niku nek teng Baghdad mriku pancen tarekahe wong aneh. Fekih ini gue tambah keras, ini gue ditaklukkan dengan tasawuf. Begitu tasawuf kok tambah keras, lah ono wong sing ngelawan tasawuf sing penuh simbol namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah lah mertorekoh malma, ya ono nih main Gusti Allah kok. Jadi misalnya senengane neng masjid neng rasolat, solatnya kapan ngenteni nih misalnya nengu, wong sampai wong sak kampung ngarani deh iki wong ru. Rusak. Lah kok sesuk konangan salat gawa botol arak. Supaya tambah wah iki bacane wong rusak. Soale nopo? Nggo nglatih atine niki onone namung Gusti Allah kuatir. Ono wong tiba kok arep nulungi, kok krana sakno, ora sida. Kudu langsung krana Gusti Allah. Lah niku nek kangge tiyang awam niku angel. dipahami mula Imam Ghazali bahas sebab khusus malam matiyah ning di haramno nggih kanggo wong awam. Dan iku sawange wis jam 1 dadine rada seneng. Kok celak diuruki anjang-anjang. Lah sak sabare niku namine tareka akmaliyah sing mlebet mriki. Niku nisbati pun tenggene Ibnu Arabi ingkang nulis Futuhatul Makkiyah kali Fushushul Hikam. Niku riyadhoe niku nyang-nyangan karo Gusti Allah. Niku tareka kedua. Jadi misalnya sampean nyang-nyangan kuat ora wiritan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ning pinggir kali. Begitu engko kali niku wayahe banjir bandang, banyune teko. Ha iki keyakinanmu kuat ndi? La haula wala quwata illa billah. Apa nek banjir iki nglontor wong? Nah niku wah. Engko nek sampean yakin tenan kuat la haula, banjire mesti mandek. Mula Sunan Geseng niku ya hayu ya qayyum di hutan kebakaran. Begitu gerine teko kuat ndi keyakinan ya hayu ya qayyum utawa geni ngobong wong. Niku mal matian niku lakonane angel niku. Saridin dikokon maca syahadat menek klopo nyemplung ndase dhisik ning ngisor. Begitu tengel-tengel urip meneh piye Den? Pun kula yakin Gusti Allah ana tenan jenengan. Iki tore kok akmaliyah sampean mesti ra kuat niku. Nyang-nyangan ngono. Ning kandang singa nyemplung. La haula wala quwata illa billah. Summun bukmun umyum fahu. Nggih. Kula nek sering tak nggo niku donga sumum niku. Nyang-nyangan kula, tak kuat ndi? Sumum utawa bojo kula nek omel. Bojo kula. Summun bukmun umyum. Ngoten niku ya. Meneng. Ya berarti kuat. Lah niku nak sing mal mati ya niku tiyange rata-rata menguasai maul hayat, air kehidupan. Dadi le mati iso bolak-balik niku. Sing akmali sing mal mati ya niku mulo kadang makame ning kene ning kene ning kene. Tur ngoten niku ditakoni kadang ra ngaku. Sampeyan iki generasi kepira ngono ra ngaku. Saka ndi iki mbiyen meneng aku niku. Dan niku sok kapan-kapan mawon nggih. Kula bahas soal niku rada dawa nek bahas niku. Tur kudu sangu kopi ben ora ngantuk. Lah baru berikutnya ini kan tarekoh-tarekoh yang bersifat belakangan nih tentang apa kasbinas sudah ini belakangan nih sini gua tarekoh buri nih wis enak lah ya, dia bisa ngicipi ono kodiria anak sobandia sadilia nih wong awam bisa ngicipi ini sing loro nih wong awam bisa tambah kucluk tambah konslet nih wis mursyite ra ono kudu digoleki ngangge ilmu batin dan ini mula kadang makam-makam kapan-kapan mau dijelaskan wis rada awan sing penting kita panjenengan sedaya niki pun dipahamke berkedudukan sebagai muridnya ulama aja nrunjak kedhuwuren kok ndak tambah konslet nggih matur nuwun ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo yai di hitungan nih panjenengan nggih monggo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah syadzirin ya rabbana wa tarhamka man dawit salam rizqa astolik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan min zina bin jari ahwal afad wa taqlim wa jari hajat wa tutahir nabi risayat wa tarhamad wajat wa tutahir wa bin rakyat min jami il khairat bin hadirat Allahumma afir lana zunubana walidina warham kama rabbawna siwara walijami al-muslimin al-muslimat wal-mu'minin al-muhmat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin Allahumma ya Allah bi barakatil fatihah barik hadhihi al-haflah barik al-musidah barik hadhihi al-haflah barik al-musidah barik hadhihi al-haflah barik al-musidah Allahumma ya Allah bi barakati hadhihi al-haflah barik hadhihi al-qaryah barik hadhihi al-qaryah barik hadhihi al-qaryah Allahumma ya Allah bi barakati al-fatihah la tata'anna fi masjidna hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa atah wa la hamman maridan illa shabatah wa la hajata min hawa'iji dunya wal akhirat illa qabitah ya rabbal alamin Allahumma aj'al iddib اللهم اجعل استماعنا استماع مرحوما وتفرقنا تفرقا مأسوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah ziarah saking Gunung Pulau Turi Nenggel Santalis mengatakan